إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd ayyuhan nas kaum muslimin jamaah jumaah a'azzani Allah wa iyyakum. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang secara umum penduduk negeri ini telah disibukkan dengan berbagai hiruk-pikuk pembicaraan tentang apa yang mereka istilahkan dengan pesta demokrasi, di mana efek dari obrolan-obrolan, pembicaraan-pembicaraan mereka tidak sedikit yang kemudian berpengaruh kepada kaum muslimin, bahkan lebih khusus lagi berpengaruh terhadap salafiyin, sehingga sebagian dari mereka lupa dengan apa yang mereka pelajari dari prinsip-prinsip salafiyah tentang kewajiban untuk senantiasa memuliakan pemerintahnya dan menahan lisan dari perkara-perkara yang akan menjatuhkan kehormatannya. Oleh karenanya, maka perlu prinsip yang demikian untuk senantiasa kita ingat dan untuk senantiasa diingat, agar dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita untuk tetap di atas manhaj salafus salih. Dan dengan itu pula kita berharap untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri ini. Kaum muslimin jamaah jumaah azan ya Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah disebutkan, untuk prinsip ini senantiasa perlu untuk kita ingat dan diingatkan, agar jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang menjadi sebab, menjadi lantaran untuk terjadinya kerusakan di negeri ini. Allahu tabaraka wa ta'ala telah memposisikan kedudukan waliul amr dalam manzilah yang syarifah, kedudukan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menaati pemerintah kita, pemerintah muslim. Setelah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menaatinya dan menaati rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa menyeru, memanggil orang-orang yang beriman terkait dengan perkara ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum dari kalian, yakni pemerintah kaum muslimin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika memberikan penjelasan terkait dengan ayat yang mulia ini, beliau menegaskan bahasanya tidak diulangnya perintah ati'u ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk taat kepada ulil amri. Baik dalam hal ini dari golongan para ulama ataupun umara, untuk menunjukkan bahwa ketaatan kepada mereka ketaatan yang diikat oleh syariat ini. Adapun ketika diulang perintah ati'u kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan bahwasanya perintah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan yang mutlak. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah memerintah kecuali itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kecuali itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulil amri, baik itu dari kalangan ulama, lebih-lebih umara, terkadang mereka merintahkan dengan suatu perkara yang menyelisih syariat, sebagaimana terkadang mereka melarang dari suatu perkara yang akhirnya menjatuhkan ke dalam penyelisihan terhadap syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengecualikan perintah untuk taat kepada mereka kecuali dalam satu perkara, yakni perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dalam perintah mereka yang itu merupakan perintah yang pada dasarnya ada di dalam syariat, atau perintah mereka yang itu tidak datang larangan di dalam syariat, maka wajib bagi setiap kita sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menaati mereka. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, alal mar'i muslim, alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'asiyah, fa'in umira bima'asiyatin falas-sam'a walat-ta'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim untuk mendengar dan taat pada perkara-perkara yang dia sukai ataupun yang dia benci, kecuali apabila dia diperintahkan dengan suatu perkara maksiat. Ini yang dikecualikan untuk kita tidak menaati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ketika seorang muslim diperintah untuk suatu perkara maksiat, siapapun yang memerintahkan dari makhluk ini termasuk di dalamnya waliul amr, maka tidak ada sikap mendengar dan taat pada perkara yang maksiat tersebut. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, pada fatwa beliau, beliau menyatakan, fata'atullahi wa rasulihi wajibatun ala kulli ahad. Maka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya merupakan kewajiban bagi setiap pribadi. Wa ta'atu ulatil umuri wajibatun li amrillahi bita'atihim. Dan taat kepada ulil amri, kepada waliyul amr, merupakan perkara yang wajib juga berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaati mereka. Kata beliau selanjutnya, faman ata'a Allah wa rasulahu bita'ati ulatil amri lillah. Barang siapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan menaati ulatul umur, menaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan menaati ulatul umur lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkannya untuk menaati ulatul umur. Fa'ajruhu ala Allah, kata Syekhul Islam, maka pahala untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, wa man kana la yuti'uhum illa lima ya'khuduhu minal wilayati wal mal. Tetapi siapa yang menaati ulatul umur dikarenakan apa yang dia ambil darinya, dari ulatul umur, dari kedudukan, posisi, jabatan dan harta yang diambilnya dari mereka, fa in a'tauhu ata'ahum wa in mana'uhu asahum. Jika mereka memberi, maka menaati mereka. Jika mereka menahan, maka maksiat kepada mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fama lahu fil akhirati min khalaq. Maka orang yang seperti itu ketaatannya di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagian kebaikan sedikit pun. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada ulatul umur bukan karena zat-zat mereka, bukan karena sosok-sosok mereka, bukan karena pribadi-pribadi mereka, tetapi dikarenakan kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala posisikan kepada mereka, dikarenakan beratnya tanggung jawab yang ada pada mereka, sehingga ketaatan masyarakat, ketaatan rakyat kepada ulatul umur, selain itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang seorang muslim mengharapkan pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang demikian juga merupakan bentuk bantuan, bentuk aun dari rakyat terhadap pemimpinnya untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala juga memposisikan ulatul umur pada posisi yang demikian tinggi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai naungan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya, as-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, penguasa adalah naungan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, maka siapa yang memuliakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan mereka, penguasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya pula. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang hasan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki mereka sultan sebagai zillullah, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana idhafah yang ada pada hadis ini adalah idhafatut tashrif, yang menunjukkan bagaimana kemuliaan mereka. Bahkan para ulama dari kalangan ahlu tafsir, sebagian mereka menjadikan kedudukan wulatul umur sebagai tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-251, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau la daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Seandainya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan, yakni tindakan perbuatan sebagian manusia terhadap sebagian yang lainnya, niscaya akan rusak bumi ini, akan rusak kehidupan ini. Kata mereka ahli tafsir, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menjaga untuk tidak terjadi tindakan kezaliman sebagian terhadap sebagian yang lainnya, yang menjadi sebab kehancuran kehidupan di muka bumi ini adalah dengan keberadaan penguasa. Karena mereka lah yang memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman dari orang-orang yang terzalimi. Dan mereka yang menahan tindakan-tindakan dari orang kuat untuk bertindak semau-mau mereka terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, keberadaan penguasa adalah nikmat yang patut untuk Allah, untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang dengannya kita berupaya untuk menempuh upaya-upaya penjagaannya dengan memuliakan kedudukan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua kaum muslimin, khususnya salafiyin, agar tidaklah berucap dan tidak bertindak kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bimbingkan kepada mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد أيها الناس جماعة جمعة أعزني الله وإياكم. Di antara perkara berikutnya yang dibimbingkan di dalam syariat ini adalah larangan untuk melaknat dan untuk mencaci penguasa. Sebagaimana kita ketahui, laknat ataupun cacian terhadap keumuman kaum muslimin ini merupakan perkara dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Cacian, laknat terhadap seorang muslim ini merupakan kefasikan, sedangkan memeranginya merupakan kekufuran. Jika celaan dan laknat terhadap seorang muslim pada kedudukan dia sebagai seorang muslim ini merupakan kefasikan, apatah lagi apabila seseorang kedudukannya sebagai penguasa muslim. Tentu mafsadah yang akan terjadi akan demikian besar, dan akibat dari perbuatannya akan dirasakan bukan hanya oleh pribadinya, tetapi oleh keumuman kaum muslimin. Oleh karenanya itu, syariat membimbing dan melarang untuk dilakukannya, diperbuatnya tindakan celaan dan hinaan terhadap penguasa. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana athar beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah, beliau menyatakan, nahana kubara'una min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu la tasubu umara'akum wa la tagushuhum wa la tubgiduhum wa attaqullah wasbiru fa innal amra qaribun. Kata mereka, kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa para pembesar kami dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang kami. Mereka menyatakan, jangan kalian mencaci, melaknat para pemimpin kalian. Jangan kalian menipu mereka. Jangan kalian mengecoh mereka. Jangan kalian membenci mereka. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bersabarlah jika terjadi dari penguasa kalian tindakan-tindakan kezaliman terhadap kalian. Bersabarlah. Fa innal amra qaribun. Karena sungguhnya urusannya adalah sangat dekat. Apa yang dilakukan dari kezaliman mereka terhadap kalian akan ada perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting bagi kita sebagai masyarakat, bagi kita sebagai rakyat, untuk kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap penguasa kita. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Tasma'u wa tuti'u lil amir. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, fasma' wa ati'." Mendengar dan taat kepada penguasa meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil, maka hendaklah engkau tetap mendengar dan taat. Yani di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, di dalam perkara-perkara yang bukan maksiat, hendaklah kita berupaya untuk mendengar dan taat meskipun mereka melakukan tindak kezaliman terhadap kita, pada diri kita, pada harta kita, pada apa-apa yang kita miliki. Maka serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jika kita bukan termasuk orang yang mendapatkan kezaliman dari mereka, punggung kita tidak pernah terkena pukulan dari mereka, tidak ada harta kita yang diambil oleh mereka, lalu kenapa lisan-lisan kita dengan mudah untuk ikut larut di dalam pembicaraan tentang mereka, penguasa kita? Tidakkah kita lupa dengan apa yang kita pelajari dari manhaj salafus salih yang mengajarkan untuk kita diam dari membicarakan apa yang menjadi sebab pembicaraan kejelekan-kejelekan tentang penguasa kita? Maka hendaklah sadar wahai saudara-saudara kita kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bersikap dan berbuat. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashq, kata beliau rahimahullah, man istakhaffa bil ulama'i zahabat akhiratuhu. Siapa yang merendahkan, siapa yang melecehkan ulama, niscaya akan hancur akhiratnya. Melecehkan ulama yang memang benar-benar itu ulama, bukan orang-orang yang kedudukannya jatuh, tidak lagi dikatakan sebagai ulama. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Ibn al-Barak adalah orang-orang yang benar-benar ulama. Maka menjatuhkan kehormatan dan kedudukan mereka, ini menyebabkan hancurnya akhirat dari seorang yang melakukannya. Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu. Dan siapa yang merendahkan, yang melecehkan para pemimpinnya, niscaya akan hancur urusan dunianya. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. Dan siapa yang menghina, merendahkan, merecehkan saudara-saudaranya muslim, maka niscaya akan jatuh wibawa dan kehormatannya, sehingga tidak lagi dia memiliki kehormatan di hadapan manusia. Bahkan dijadikan permainan oleh anak-anak kecil, dihinakan oleh mereka, hilang kehormatan dan muru'ahnya dikarenakan tindakan yang diperbuatnya. Al-Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, beliau memberikan nasihat di dalam bagaimana kita bersikap dan menghormati para pemimpin kita. Kata beliau rahimahullah, ja'alallahu sultana ma'unatan li khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sultan, penguasa, sebagai pertolongan untuk makhluknya. Fayusanu mangsabuhu anisabi wal imtihan, maka hendaklah kedudukannya dijaga dari dilaknat dan dihinakan. Liyakuna ihtiramuhu sababan limtidadi aunillahi wa dawami ma'unati ala khalqihi. Yang dengan itu, dengan sebab pemuliaan terhadap mereka, akan menjadi sebab akan terus datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa langgengnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kata beliau, waqad hadzara as-salafu min ad-du'a'i alaihi, dan salafus salih mereka telah memperingatkan dari melakukan doa, yakni mendoakan kejelekan terhadap penguasa. Fa innahu yazdadu syarran, karena mendoakan kejelekan untuk penguasa ini merupakan perkara yang semakin menambah kerusakan dan semakin menambah kejelekan. Wa yazdadul bala'u 'alal muslimin, yang akibatnya bala, musibah, bencana yang menimpa kaum muslimin semakin bertambah. Oleh karena itu, kaum muslimin, jamaah jumaah azan ya Allah wa iyyakum, maka pada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaklah kita isi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pemimpin untuk negeri ini, pemimpin yang lebih dicintai olehnya dan lebih mencintainya, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Itu yang kita mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah sekali lagi jaga lisan dan perbuatan kita dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat, dari perkara-perkara yang menyelisihi manhaj, yang dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita hingga akhir dari kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.